بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Saya kita merujuk sedikit berkaitan dengan materi yang sudah kita lewati tentang sujud sahwi. Baik, faiz, apa saja sebab yang menjadikan disyariatkannya sujud sahwi? Ada berapa sebab? Ada lima. Luqman, betul ada lima? Tidak tahu. Relatif. Ada tiga. Tahu relatif ada tiga. Ja'far, ada berapa? Tiga. Baik. Apa saja Ja'far penyebabnya? Ada tambahan. Yang kedua, kekurangan. Yang ketiga, ragu. Ahsan. Baik. Jika terjadi penambahan dalam sholat Ja'far Abdul Khaliq, ya, kapan disyariatkan sujud sahwi? Setelah salam. Setelah salam. Contohnya seorang sholat maghrib 4 rakaat misalnya, atau sholat isya 5 rakaat. Maka di saat itu dia sujud sahwi setelah salam. Kapan disyariatkan sujud sahwi sebelum salam? Awiyah. Terjadi kekurangan. Terus sebab yang lain? Ya, dia tidak bisa memiliki qolabun, ya, dugaan kuat pada kondisi yang mana, ya, pada posisi yang mana. Ibadah pun jika ragu tapi memiliki qarinah untuk bisa menetapkan apa yang diambil sebagai keputusan, maka sujud sahwinya apa? Setelah salam. Hasan. Tadi kita masuk ke bab berikutnya. Bab al-mururi baina yaday al-musalli. Bab pembahasan tentang al-murur, yakni berlalu, baina yaday al-musalli, di hadapan seorang yang sedang salat. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam, al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abi Juhaym, Abu Juhaym namanya Abdullah ibn Harith ibn Simmah, ya Simmah. Ini An Abi Juhaym ibn Harith ibn Simmah al Ansari radhiyallahu taala anhuma. Sebagian ulama menyatakan yakni kunyahnya Abu Jahm. Di sini Abu Juhaym ditasghir. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli ماذا عليه من الإثم لكان أن يكف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه." Andai seorang yang berlalu di hadapan seorang yang sedang sholat, dia mengetahui apa yang dia tanggung dari dosa, ini besarnya dosa yang dia tanggung, yani hukuman yang akan dia dapatkan dengan sebab perbuatannya tadi, la kana an yakifa arba'ina, maka sungguh-sungguh dia berdiri, yani untuk tidak melewati seorang yang sedang salat, khairan lahu, yani dia berdiri selama arba'in, ya selama 40. Ini tidak ditain 40 apa, 40 tahun apa, 40 bulan apa, 40 hari. Khairan lahu, maka dia berdiri selama masa 40. Ini lebih baik baginya dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat tersebut. Qala Abu Nadhr, rawi yang bernama atau berkunyah Abu Nadhr namanya Salim ibn Umayyah. Beliau masuk tabaqah sigar tabi'in. Ya, sigar tabi'in. Yani berikanan tabi'in yang masih mendapati para sahabat tetapi dalam jumlah yang sudah sedikit. Adapun kibar tabi'in, mereka yang mendapati para sahabat masih dalam jumlah mayoritas mereka. Ini kibar, adapun ini sigar tabi'in. Abu Nadhr, yani Salim ibn Umayyah, beliau menyatakan, ya, beliau rawi dari hadis ini yang meriwayatkan dari Abu Juhaym Abdullah ibn Harith, qala, beliau menyatakan, arba'ina yawman aw syahran alafu la adri, qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan, aku tidak tahu apakah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut 40 hari ataukah 40 bulan atau 40 tahun. Baik. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada al-asl, aslu sifat salat Nabi, ya, di jilid yang pertama, beliau menyebutkan perkataan rawi di sini Abu Nadhr, la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan, di sini menunjukkan bahwa ya asal ma'dud itu ada, jadi yang ditetapkan apakah itu hari apakah bulan ataukah tahun itu ada, hanya saja di sini rawi ragu apakah yang benar itu 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Al-Bazzar di dalam musnad beliau telah meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Dari Abu Nadhr. Jadi dengan ta'yin Arba'ina kharifan maknanya ini 40 tahun. Tapi kata Al-Imam Al-Albani pada kondisinya riwayat ini ma'lul, ya, yakni cacat, berpenyakit. Ini terkait dengan apa yang dimaksud 40 di sini, apakah 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Yang jelas, ya, dengan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa besarnya dosa melewati seseorang yang sholat ini bukan perkara yang ringan. Ya, sampai-sampai ya seorang berdiri dalam waktu yang demikian lama itu lebih dia pilih dibandingkan harus melewatinya. Andai kita pilih, tapi ini waktu yang paling singkat dari tiga kemungkinan ini. Ya, seseorang berdiri selama 40 hari. Ini bukan waktu yang singkat, meskipun ini paling singkat, ya, seperti ini. Ya, seorang untuk berdiri satu hari, satu malam saja sudah berat, apalagi ini berapa? 40 hari, apalagi waktu yang lebih lama daripada itu sebagaimana yang disebutkan di sini. Baik, kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Babul mururi baina yaday al-musalli. Qawlu fi hadith Abi Juhaym, law ya'lamu al-mar ila akhir al-hadith. Pada hadith Abi Juhaym dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-mar baina yaday al-musalli maza alaihi min al-izm, sampai akhir dari hadis tersebut. Kata Imam As-Sa'di, fihi al-wa'id asy-syadid 'ala dzalik. Di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat al-wa'id asy-syadid, ancaman yang sangat keras, 'ala dzalik, yakni atas perbuatan tersebut, yakni berlalu di hadapan seorang yang sedang salat. Wa huwa haramun min kaba'iriz dzunub. Dan perbuatan ini hukumnya haram dan termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Kata beliau, wa sawa'un al-marru dzakaran aw unsa. Sama saja dalam hal ini, yang berlalu tadi seorang lelaki ataupun seorang wanita. Yang akan datang nanti hadis yang menunjukkan secara khusus terkait dengan wanita dari hukum ketika melewati seorang yang sedang sholat, ini menyebabkan putusnya atau batalnya sholat orang tersebut. Pembahasan kita sekarang, yakni kaitannya dengan hukum melewati orang yang sedang sholat dari dosa yang ditanggung oleh pelaku tersebut. Kemudian pada talik nomor 1 disebutkan di situ, zada fi hasyiyati nuskhatil matan, ada tambahan pada footnote atau catatan kaki dari naskah matan Umdatul Ahkam ini. Yani saghiran atau kabiran, sama saja dalam hal ini, yang melakukannya yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Li'anna murura dzakari, dikarenakan berlalunya seorang lelaki, yungkisu ajras sholah, akan mengurangi pahala sholat. Ini orang yang dilewati oleh seorang lelaki, maka dengan sebab perbuatan tersebut mengurangi sholat, ini mengurangi pahala sholatnya. Wa murural unsa yubtiluha, sedangkan berlalunya seorang wanita di hadapan seorang yang sholat akan menyebabkan batalnya sholatnya. Kama ya'ti qariban insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang ya sebentar lagi insyaallah ta'ala penjelasan terkait dengan masalah ini. Jadi faedah yang pertama kaitannya dengan permasalahan hukum lewat di hadapan orang yang sholat ini ditegaskan oleh Imam Sa'di, ya, padanya ada ancaman yang keras menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan dosa besar. Kemudian kata beliau, wayam bagi lil insani an yusalliya ila sutratin, dan hal yang semestinya bagi seorang ketika dia hendak sholat agar dia menghadap sutrah, menghadap sutrah pembatas, ittiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai suatu bentuk ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam baik ketika hadir, ketika musafir, senantiasa sholat dengan menghadap sutrah. Ya, sebagaimana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau biasa membawakan ini Anas tombak kecil yang beliau siapkan untuk sutrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di dalam safarnya, ya, untuk ditancapkan kemudian Nabi salat menghadap tombak tersebut. Kemudian wa aidan fa innahu la yadurruhu man marra wara'aha, selain ini sebagai suatu bentuk ittiba, mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga di antara faedahnya, faedah dari sutrah, tidak akan memudaratkannya man marra wara'aha, ya, jika ada seseorang yang lewat di belakang sutrah tersebut, artinya di luar dari sutrah ini. Ini di antara faedahnya. Selain ini sebagai satu bentuk ittiba terhadap sunnah, terhadap ajaran Rasulullah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga akan menjadi penjaga salat seseorang. Kemudian wa min khawasiha, termasuk di antara kekhususan dari sutrah ini, ya, faedah yang lainnya, annaha, bahwa sutra ini tahjizu al-basara an tajawuziha, akan menjadi pembatas pandangan, ya, pembatas pandangan dari melampauinya. Baik, karena termasuk di antara hal yang disunnahkan ketika kita sholat ini dengan mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud, ke tempat sujud, dan posisi sutrah, ya, sutrah yang kita letakkan di hadapan kita, ya, adalah, ya, sejarak kurang lebih tiga hasta. Ya, ini adalah jadi tempat yang di sana mencukupkan untuk kita sujud dengan ada kelebihan sedikit. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hiya min akbaril fawaidil mu'inati ala dzalik, sehingga sutrah ini termasuk di antara faidah paling besar yang akan bisa membantu atas yang demikian, yakni terjaganya, terbatasinya pandangan seseorang. Ya, terlebih kalau ya sutrahnya sesuatu yang bisa lebih, yakni menutupi pandangan ya dari melihat yang di baliknya. Ya, semisal dinding atau yang serupa dengannya. Ya. Karena termasuk di antara hal yang akan bisa mengganggu kehusyuan adalah apa yang mengganggu pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul khasyi'in, pimpinan dari orang-orang yang khusyuk. Beliau merasa terganggu ketika beliau ingin mendapatkan hadiah berupa jubah yang bersulam yang beliau pakai di dalam salat, ternyata sulaman yang ada pada jubah itu mengganggu kehusyuan beliau. Ya, padahal beliau seorang pimpinan dari orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itu, kalau di antara kaum muslimin dengan beragam pemandangan yang ada di hadapannya, ada yang sajadahnya bergambar Ka'bah, ada yang sajadahnya bergambar masjid, ada beragam macam, termasuk di antaranya yang banyak dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin, ya, dipasangnya kaligrafi-kaligrafi di dinding-dinding masjid, bahkan sebagiannya di bagian depan, ya, di hadapan orang yang sholat. Yang sesungguhnya kaligrafi ini tidak ada faedah padanya, ya, tidak ada faedah padanya. Al-Quranul Karim diturunkan bukan untuk dipasang di dinding, ya, terlebih lagi kebanyakan kaligrafi untuk membacanya saja susah, ya. Bagaimana kemudian mau diambil sebagai, yakni suatu pelajaran untuk kita mentadaburi apa yang tertulis. Dan berapa banyak juga kaligrafi-kaligrafi itu yang tidak diurusi sampai penuh dengan kotoran-kotoran yang menempel padanya. Belum lagi kaitannya dengan gangguan terhadap orang-orang yang sholat. Kalau misalnya ternyata kebanyakan kaum muslimin tidak terganggu, ya, kehusyuannya dengan berbagai pemandangan tadi, memang menunjukkan tidak ada kehusyuannya, sehingga tidak ada yang terganggu. Kemudian berikutnya, wal yamna, maka hendaklah seorang yang salat mencegah man arada an yatajawaza dunaha, untuk mencegah siapa yang ingin berlalu di hadapannya, dunaha, yakni yang lebih dekat dari sutrohnya, artinya di dalam sutrohnya. Maknanya kalau ada orang yang berlalu tapi di luar dari sutrohnya, tidak ditahan. Ya. Jadi yang ditahan untuk tidak melewatinya, ya, adalah yang akan berlalu antara jarak, yakni sutroh dengan dia, pada posisi dia sedang berdiri sholat. Itu yang dicegah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, illa fil masjidil haram, kecuali pada kondisi seorang salat di masjidil haram. Fa innahu la yaruddul marra bayna yadayhi, maka dia tidak mencegah atau menahan seorang yang akan berlalu di hadapannya. Fa innahu li kasratin nasi yahtajuna ilal murur, dikarenakan sebabnya banyaknya manusia yang butuh untuk berlalu. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, kondisi Masjidil Haram berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. ya, di sana ada orang-orang yang sedang tawaf, ya, kecuali pada saat sholat wajib yang tentunya ya semuanya melaksanakan sholat. Jadi diantara sebabnya ini kata Imam Sa'di, banyaknya manusia yang butuh untuk berlalu, berlalu lalang. Walainnahu warada annahu la yumna'u fih. Juga sebab yang lainnya telah datang, yakni azhar yang menegaskan bahwa di dalam yakni Masjidil Haram tidak dicegah seseorang yang berlalu di hadapan orang yang salat. Terkait dengan masalah ini, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah memiliki pendapat yang berbeda, di mana beliau berpendapat, ya, tidak ada perkecualian dalam permasalahan ini hatta Masjidil Haram, karena keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan pandangan beliau terkait dengan tidak sahihnya asar tersebut. Ya, sehingga ini yang beliau pilih, dan fi'lan perbuatan beliau demikian. Jadi ketika beliau sholat di Masjidil Haram, ya, beliau bercerita pernah ini ada seorang yang berlalu di hadapan beliau, ya, kemudian dicegah oleh beliau dan orang itu marah. Ya, kemudian dia berdalih bahwa tidak ada larangan dalam Masjidil Haram untuk berlalu di hadapan orang yang sholat. Kemudian Al-Imam Al-Albani mengingatkannya dengan hadis ini. Dia berdalih dengan asar tersebut, disebutkan oleh Syekh Al-Albani tentang kelemahan-kelemahan asar tadi, sehingga tetap berlaku pada keumuman larangan tadi. Ya, kebetulan orang ini lulusan Al-Azhar, ya. Jadi, kata dia, saya lulusan Al-Azhar, ya, mana ijazahmu? Ya, kata Alim Al-Alim, ijazah saya man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu yadih fa ilam yastati fa bilisani ila akhir hadis. Baik. Oleh karena ini di sisi beliau, selagi memungkinkan untuk bisa mencegah, meskipun ini di Masjidil Haram, maka dilakukan. Wa mithluhu at-tariqul muhtaju ilaih. Semisal dengan, kata Imam Sa'di selanjutnya, semisal dengan kondisi Masjidil Haram ini, adalah jalan yang dibutuhkan untuk dilalui. Jadi kalau seorang, ya, sholat kok menghadap jalan yang dibutuhkan orang untuk dilalui. Wa la yadurrul maru bayna yadayhi. Sebetulnya. Wa mithluhu at-tariqul muhtaju ilaih. Sampai di sini. Semisal dengan itu kondisinya, yakni seorang yang sholat, ya, kebetulan dia menghadap jalan yang dibutuhkan untuk dilalui, maka hukumnya semisalnya. Wala yadurrul maru bayna yadayhi fil Masjidil Haram fil Masjidil Haram khasatan. Sehingga tidaklah memudaratkan, ya, salat seseorang yang dia salat di Masjidil Haram ketika, ya, ada orang yang berlalu di hadapannya, dan ini sifatnya khusus. Baik, ini penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, dengan apa yang beliau tarjih dalam permasalahan khilaf ini, bahwa untuk Masjidil Haram ada hukum khusus dengan alasan-alasan yang beliau bawakan tadi. Tapi kita masuk satu hadis lagi. الحديث الثاني An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila seseorang di antara kalian salat dengan menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, yakni dia telah meletakkan sutroh di hadapannya. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Kemudian ada seseorang yang ingin berlalu di hadapannya, yakni antara sutroh dengannya. Falyadfa'hu, maka tahanlah dia. Jadi untuk tidak melewatimu. Fa'in aba, jika dia enggan, ditahan tetap maksa. Ya, fal yuqatilhu, maka hendaklah orang yang salat tadi yuqatilhu, yani memeranginya. Ya, yuqatilhu, bagaimana bentuknya nanti akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Jadi lafadznya bukan fal yaqtulhu, ya. Kalau fal yaqtulhu artinya apa? Bunuhlah dia. Ya. Tidak, tapi ini diperangi. Maksudnya bagaimana diperangi? Jadi cegah sekuat-kuatnya meskipun harus dengan yakni tindakan yang agak keras. Fa innama huwa syaitan, karena sungguhnya dia ini ya adalah syaitan. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Subhanallah, ada yang terlebut pada hadis di atas. Qawluhu la adri qala 40 yawman ila akhirih warada fi ba'd riwayat sarihan 40 kharifan. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan pada keterangan sebelumnya dari Musnad Al-Bazzar. Kemudian kita masuk pada keterangan berikutnya. Wa li hadza qala fi hadithi Abi Sa'id idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas ila akhirih. Wa qawlu falyadfa'hu ay bil ashali fal ashal. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam falyadfa'hu, ini jika seorang telah meletakkan sutrah kemudian ada seorang yang hendak melewatinya di hadapan dia, hendaklah dia cegah bil ashali fal ashal, dengan cara yang paling mudah ya. Kemudian yang berikutnya artinya ya, kalau dengan kita isyarat misalnya tangan diarahkan ke depan sudah berhenti, sudah cukup ya. Jadi dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu, kemudian kalau kok memaksa dicegah lebih keras begitu. Kemudian wa qawluhu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia enggan untuk berhenti ya, tetap memaksa untuk melalui, falyuqatilhu, maka perangilah, fa innama huwa syaitan, karena sungguhnya dia adalah syaitan. Wal muqatalatu al muradu biha al man'u bil waqzi wad darbi bil yadi wa nahwi. Yang dimaksud muqatalah di sini adalah al-man'u, yakni pencegahan bil waqzi wad darb, yakni dengan ya dipukul ya, bil yad, dengan tangan, wa nahwi atau yang semisalnya. La darbu bisilahi wa nahwi, bukan maksudnya pukulan dengan senjata atau yang semisalnya. Bukan ini yang dimaksud. Ya, li'annahu huwa alladhi asqata hurmata nafsihi. Kenapa yang demikian dibolehkan? Yani mencegah orang yang akan berlalu di hadapan orang yang salat dengan dipukul pun dibolehkan. Ingat ini pukulan dengan tangan begitu. Tapi diingat kembali bahwa ditempuh cara yang paling mudah dahulu. Jangan langsung ke pukulan, tidak. Apalagi kalau yang berlalu anak kecil. Ya. Kenapa ini dibolehkan? Li'ana huwa alladhi asqata hurmata nafsihi. Dikarenakan orang tadi, yakni yang berlalu di hadapan orang yang sholat, kemudian enggan untuk dicegah, dialah yang telah menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri, sehingga syariat menghalalkan untuk dilakukan tindakan padanya, berupa pencegahan dengan muqatalah, dengan diperangi. Qala al-ulama, para ulama menyatakan, fa illam yakun lahu sutratun. Kalau dia tidak memiliki sutrah, fayamna'u man yamurru qariban minhu. Maka dia hanya mencegah orang yang berlalu di hadapannya, yang dekat dengannya saja. Kanahwi salasati adru'in. Yani sejarak tiga hasta. Sejarak tiga hasta. Waqalu, mereka para ulama menyatakan, falau dafa'ahu. Seandainya dia berusaha untuk mencegah orang yang akan lewat tadi, fasaqata famata. Ya, qadarullah, jatuh orang yang tahan tadi sampai meninggal. Ya. Mungkin jantungan, kaget, cegah tiba-tiba jatuh. Lam yadmanhu. Maka tidak ada tuntutan ganti rugi padanya, ya, tidak kisos tidak yang lainnya. Kenapa? Li'annahu huwal muta'addi wa laysa lahu hurmah. Dikarenakan orang yang akan melalui inilah, yang maksa inilah, yang dia yang melakukan tindakan pelanggaran, sehingga tidak ada kehormatan padanya. Kemudian wa qauluhu innama huwa syaitan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tadi yang sudah dicegah tetap memaksa, sesungguhnya dia adalah syaitan, ai fi hadhihi alhalah. Yani pada kondisi ini. Ya, pada kondisi ini saja. Jadi katakan syaitan, li anna syayatin hiya allati tuhawwilu au tahulu baina al-'abdi wa baina salatihi. Hiya allati tahulu bainal 'abdi wa bainas salatihi. Karena sungguhnya para syaitan itulah yang menjadi penghalang antara seorang hamba dengan salatnya. Bagaimana seorang hamba dicegah untuk bisa khusyuk dengan salatnya, memperhatikan salatnya, sehingga diupayakan oleh syaitan untuk seorang hamba tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Wa fi ba'd ar-riwayat, pada sebagian dari riwayat-riwayat yang ada menjelaskan dari lafaz fa innama huwa syaitan, ya, dengan lafaz fa innahu ma'ahu al-qarin. Ya, karena sungguhnya bersama dengan orang tadi yang tetap memaksa untuk melewati orang yang sedang salat, bersamanya ada qarin, yakni syaitan yang akan mengganggu orang yang sedang salat tadi. Baik, ini beberapa perkara yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.